Yang penting semangatin, lebih-lebih semangat lagi. Yeay! Goyang lagi semuanya di DJ bareng buat malam ini. Hey! Sano, sano. Terbaru bersama Sera buat cowok-cowok Bangkalan.